Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin sekalian ingkang kawula muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita unjukakan rasa syukur kita ingarsanipun Allah Ta'ala kanthi nikmat ingkang agung. Di pagi hari ini Allah tasih memudahkan kita nindakakan amaliyah ibadah yang merupakan kewajiban individual seorang muslim inggih menika salat subuh kelawan berjamaah. Lan nikmat tinggang agung nalika Allah memudahkan kita mengisi waktu kita kanthi berdiam diri di masjid mempelajari urusan agama kita. Inginjang punika insyaallah tasih anglajengaken beberapa pelajaran ingkang dipunaturaken dening beliau al-allama Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ing kitab At-Durusul Muhimmah. Dan kita berusaha istifadah saking syuruhat syarah-syarah ingkang dipun tulis ing babagan kitab punika. Tasih ing babagan adabus syar'iyah, ngingi adab-adab syariat ingkang kedah dipun miliki lan berhias diri dengan adab tersebut seorang muslim. Inggih menika wa ma'al walidain, adab bersama kedua orang tua, di mana orang tua ini merupakan manusia yang paling berjasa pada diri-diri kita dari sisi jasmani. Di mana mereka niku sebab keberadaan kita di dunia. Allah Ta'ala berfirman ing surat Al-Hujurat, nek boten kelentu ayat 15. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai orang-orang, wahai sekalian manungsa, saat temene ingsun Allah khalaqnakum wis nyiptakaken sliramu kabeh min dzakarin wa unsa, saking pasangan hidup laki-laki dan wanita. Maka mereka itulah orang tua, memiliki andil dan jasa yang besar dengan wujudnya jasmani kita di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuhaken dumateng kita kedah memiliki adab dumateng tiang sepah. Dene adab dumateng tiang sepah inggih mereka birrul walidaini wal ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan ihsan. Yang namanya ihsan itu tiga perkara. Kaful adha, badlun nada, talaqatul wajah. Menahan diri dari menyakiti. Badlun nada, memberikan sumbangsih kebaikan. Wa talaqatul wajhi, bermuka manis. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan ihsan kepada keduanya. Minadhamil qurubati wa ajalit ta'at, niki ngrupakaken pendekatan diri kepada Allah yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia. Kanti kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti maknanya bagian dari ibadah. Kalau itu merupakan ibadah, berarti harus ikhlas. Jangan semata-mata dengan sebab membalas budi. Kalau orang tua baik, kita baik. Orang tua jelek, kita pun akan jahat padanya. Niki mboten. Nanging berbakti kepada kedua orang tua secara zati pun niku bentuk ibadah kepada Allah. Jalaran Allah subhanahu wa ta'ala ndawuhakan, bal innallaha qarrana haqqahu bihaqqil walidaini, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampun gandengakan hakipun Allah, hak ibadah, kelawan hak kedua orang tua, berbuat baik kepadanya. Wa ja'alal uqaqa lil walidaini makrunan bisyirki billahi subhanahu wa ta'ala. Lan Allah uki ndadekakan al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua, makrunan bergandengan dengan larangan dari perbuatan syirik. Allah berfirman ngingingi dawuh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah ngendika wa qadha, ai amara wa wasa. Allah wis ndauhaken lan masiyataken, alla ta'budu illa iyyah, supaya seliramu kabeh ora ngibadah kejaba kanthi hak kejaba marang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, lan marang wong tua kekalih ihsana, podo berbuat ihsan lah, berbuat baik. Allah sampun dawuhakan dan wasiatakan supados kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra 23. Semantan ugi Allah subhanahu wa ta'ala ngelihakan hak keduanya ing surat Luqman ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi, ingsun Allah wis ngwasiatakan marang menungso kanti wong tua loro. Kados pun diniku Allah sebutakan jasa sebagianipun, perjuangan sebagianipun, pengorbanan sebagianipun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yaiku ibunipun wis ngandut jabang bayi wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wanita secara kudratipun lemah. ditambah malih naliko ngandut utawi hamil niki tambah lemah. Wonten sing sebagian ketika hamil tidak ada satu makanan pun yang bisa masuk. Wonten sebagian ketika hamil niku tidak bisa melakukan aktivitas nopo-nopo. Ada yang melakukan aktivitas terbatas, memaksakan diri, qadarallahu wa masya'a fa'ala, menjadikan gugur bayi ini pun, kandungan ini pun. Lah niki lemah di atas kelemahan. Ingkang ngajeng-ngajeng lahiran kanthi normal. Ternyata sasampunipun lahiran bukannya bebannya berkurang. Malah wa fisaluhu fi amaini, terus masih memeliharanya dengan memberikan air susu. Disusui sampai dengan 2 tahun. Niki ingkang sempurna. Mun lemah, harapannya lahiran ini sudah jadi ringan, ternyata masih ada 6, yakni rasa berat yang dirasakan harus memberikan susu ASI. Ingkang ASI niki termasuk merupakan makanan terbaik bagi bayi. Terkandung padanya berbagai nutrisi, vitamin, lan sapiturutipun yang tidak dikandung oleh susu-susu selain ASI utawi makanan-makanan sanesipun. Selama 2 tahun sempurna niki ibu menyusui anaknya. Pramila punika anisykurli, maka bersyukurlah engkau kepadaku dengan bertakwa kepada Allah, wali-wali daika, dan kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Ilayyal masir, hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Berarti maknanya untuk mempertanggungjawabkan ikhlas atau tidak, ibadah atau sekedar balas budi. Datang beriki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan demikian yang namanya ihsan ataupun birrul walidain ini merupakan bentuk ibadah. Bukan sekedar membalas budi. Bedane pun apa? Kalau bentuk membalas budi nggih sesuai dengan perbuatan orang yang akan kita balas padanya. Kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas semisalnya. Namun ternyata yang namanya birrul walidain niki barakallahu fikum adalah bentuk ibadah. Sehingga harus ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Nalika birrul walidain merupakan ibadah, Allah netepakan keagungan dan keutamaan ingkang sangat kathah. Batasan-batasan syariat ingkang Allah tetepakan, kados dene kaidah umum, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Berbuat baik kepada kedua orang tua niki tidak terbatas ketika mereka masih hidup, namun juga setelah mereka wafat. Sebab ibadah kepada Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak sebatas mereka itu sebagai seorang muslim, bahkan juga walaupun mereka non-muslim. Namun tentunipun sesuai dengan batasan-batasan syariat. Di mana berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki keutamaan. Wa fadlu birril walidaini syahidat bihi nusus asy-syar'iyyah. Keutamaan birrul walidain niki telah dipersaksikan dening nas-nas syariat. Kados dene sepindah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu panjenenganipun ngendika, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka Rasul menjawab, as-salatu fi waqtiha, salat ing waktunipun. Summa ay lajeng napa malih? Qala birrul walidaini, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ay, kemudian apalagi? Qalal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis niki memberikan faedah ingkang sangat dalam. Sepindah hirsu sahabat radhiyallahu anhu alal khair, semangatipun para sahabat meraih kebaikan, sehingga mereka bertanya, sebab tau faida farokta fansob, kalau engkau telah selesai dari sebuah amal ibadah, fansob, bangkitlah untuk melakukan amalan yang lainnya. Dikala mereka tidak tahu, bertanya kepada Rasul. Kenapa? Karena miftahul ilmi as-su'al. Kata para ulama, miftahul ilmi as-su'al, yaitu kunci mendapatkan ilmu mau bertanya. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Berarti semangat. Maka Rasul menjawab, sholat ing dalem waktunipun, sholat pada waktunya. Sudah dapat, berhenti mboten. Para sahabat orang yang rajin, orang yang semangat, orang yang giat, orang yang berlomba-lomba kebaikan. Lajeng bertanya, summa ay, kemudian apa lagi? Dari sini menunjukkan kalau itu suatu kebaikan, tentu para sahabat telah mendahului kita. Sebab kenapa mereka orang yang paling haus, orang yang paling semangat dengan kebaikan. Sehingga kalau itu baik, para sahabat telah mendahului kita. Maka Rasul menjawab, birrul walidaini. Terus sasampunipun bertanya lagi untuk diamalkan, kemudian apa wahai Rasul? Jihad fisabilillah. Saking hadis niki, keutamaan birrul walidain diterangkan dening para ulama, yaitu qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini alal jihad fisabilillah. Rasulullah lebih mendahulukan birrul walidaini di atas jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Niki lebih utama. Diterangkan dari para ulama, wa dzalika idza kana ghairu fardhi ain. Yang demikian itu kalau belum fardhu ain. Nah, jihad sing belum fardhu ain, maka lebih utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kanti tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ing hadis Abdullah ibni Amr yang menceritakan, yang diriwayatkan Imam Muslim, menceritakan Ana rajulan qol, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ubayyuka alal hijrati wal jihad, wahai Rasulullah aku membaiatmu, mengikat janji setia dan taat. Aku berbaiat kepadamu atas hijrah dan jihad, siap berhijrah dan juga jihad. Maka Rasul menjawab, hal min walidaika ahadun hayy, apakah ada di antara kedua orang tuamu salah seorang yang masih hidup? Ada enggak di antara ibu bapakmu yang masih hidup? Ditanya demikian. Maka sahabat tadi menjawab, na'am kilahuma, ya wahai Rasul, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Apakah engkau menginginkan pahala di sisi Allah? Naam. Qala na'am. Ya. Maka Rasul mengatakan, farji, pulanglah engkau ila walidaik, ke kedua orang tuamu. Wa ahsin suhbatihima, dan perbaguslah dalam engkau bergaul dengan keduanya. Nalika wonten sahabat berbaiat ingin ikut hijrah dan jihad, siap hijrah dan jihad. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, jujur tidak, ikhlas atau tidak? Engkau harapkan pahala atau title, sebutan manusia dan sanjungan? Nah, pandangan manusia, oh tentunya saya ingin pahala dari Allah. Kalau jujur, ikutilah petunjuk. Apa petunjuk Rasul? Pulanglah engkau ketika itu kedua orang tuamu, ke kedua orang tuamu, dan perbaikilah hubungan dengan keduanya. Maka hadis niki menunjukkan bahwasanya jihad niku dikalahkan dengan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Namun hadis niki muqayyad, kata para ulama, dengan yang belum fardu ain. Apabila jihad telah fardu ain, maka tentunya tidak boleh mundur, sebab sudah fardu ain. Kapan menjadi fardu ain? Diterangkan para ulama, salah satu dari tiga keadaan. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, yaitu idza laqitumul adu, kalau engkau bertemu musuh dan perang berkecamuk. Maka Allah melarang, fala tuwalluhumul adbar, janganlah engkau berbalik ke belakang, melarikan diri. Maka ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, ini salah satu keadaannya, perang antara muslim dan kafir, dengan syarat mereka berperang dengan sebab agama. Naam. Sehingga di sini inilah keutamaan birrul walidain. Maka di antara keutamaan birrul walidain yang disebutkan di dalam hadis inggih menika, birrul walidain sebab masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Kalimat celaan. Raghima anfuh, patah hidungnya, patah hidungnya. Qila ya Rasul, man ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasul, sinten duh Nabi? Moko Nabi ngendika, man adraka walidayhi indal kibar, ahadahuma au kilahuma, kilaihima, summa lam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim. sinten sing celaka du Rasul? Rasul menjawab, yoiku wong sing minanggi tiang sepuhipun kalih nalika sepuh. Salah setunggalipun utawi kalih-kalihipun. Terus orang datekakan wong iku mlebu marang jannah Allah, surga Allah Ta'ala. Yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya dikala sudah tua salah satunya atau kedua-duanya, kemudian dia tidak masuk ke dalam jannah karena menyia-nyiakan, karena menelantarkan, karena tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga tidak masuk jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ing hadis sanesipun riwayat Tirmidzi lan Ibnu Majah kanthi sanad ingkang sahih, al walid ausatu abwabil jannah. Jenenging wong tua niku pertengahan pintu-pintu surga. Yang am hufidha aw dayya. Kita badhe memelihara pintu tersebut atau menyia-nyiakan. Memelihara kanti birrul walidain, menyia-nyiakan dengan menyepelekan birrul walidaini. Niki barakallahu fikum. Sebab masuk ke dalam jannah. Demikian pula birrul walidaini itu merupakan sebab meraih keriduan Allah. Sebab meraih keriduan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridha rabbi, ridhani pun Allah kanti sebab ridhoning tiang sepuh kalih. Lan kemurkaan Allah niki dengan sebab kemurkaan keduanya. Hadis niki mutlak dikait dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ridha Rabbi fi ridhal walidaini, selama ridho walidaini ini tidak bertentangan dengan keriduan Allah. Allah menika meridhoi seorang jalaran tiang sepuh meridhoi kepadanya. Nanging nalika ridho utawi kemurkaan orang tua sesuai dan sama dengan keriduan Allah dan kemurkaannya, dalam artian dalam perbuatan apa dia ridho. Kalau sebaliknya ternyata orang tua meridhoi kemaksiatan dan membenci ketaatan, maka ini tidak berlaku hadis niki. Nah, sebab Aisyah radhiyallahu anha nerangaken sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ishtara ridallah bi sahatin nas radhiyallahu anhu wa ardahun nas, Waman ishtara ridhan nas bi sakhatillah askhatallahu anhu wa askhatan nasu anhu. Sakhatallahu anhu wa askhatan nasu anhu. Mu'awqama qol. Sing sapa wonge menggadaikan keridhaan Allah ditukar dengan kemurkaan manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam mencari keriduan Allah, dimurkai dening manungsa bahkan bapaknya. Durhaka mboten Nabi Ibrahim? Tidak durhaka. Mendahulukan hak Allah, mongko Allah datosaken wa radhiyallahu anhu. Allah ridho marang wong iku lan Allah netepaken keriduan marang menungso walaupun lambat laun. Nabi Ibrahim tidaklah dikategorikan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seorang yang disayangi dan kebanggaan ibunya. Gagah, ganteng, seterusnya. Namun dikala masuk Islam, mengikuti agama Rasul, dipaksa keluar. Sampai diancam, milih ibu atau milih ajaran Nabi. Kalau milih ajaran Nabi, ibunya mengancam dengan kematian bunuh diri. Namun beliau memilih agama Nabi. Tidaklah durhaka. Dan ibunya tidak jadi bunuh diri. Mikir. Kan itu. Atau mati ya sudah, gimana lagi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini. Dan Rasulullah mengatakan. Dan barang siapa yang menggadaikan sebaliknya keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka kepadanya dan Allah jadikan manusia murka kepadanya. Sehingga di sini kita memandang keriduan orang tua tadi harus dengan tinjauan syariat. Ridho atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, keutamaan birrul walidaini inggih menika sebab bertambahnya umur dan rezeki. Merupakan sebab bertambahnya umur dan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumaddalahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi." Falyabir walidayhi waliyasil rahimah. Rawahu Ahmad. Man sarrahu, barang siapa yang senang, an yumaddalahu, untuk dibentangkan baginya, dipanjangkan baginya, fi umrihi, pada umurnya, wa yuzada fi rizqihi, dan ditambahkan pada rizkinya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa yang ingin ditambahkan rizkinya adalah diantara sebabnya falyaburra walidayhi, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Waliyasil rahimah, dan menyambung rahimnya, yaitu silaturahim kepada orang yang memiliki hubungan darah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, keutamaannya. Bahwasanya ini merupakan sebab bertambahnya rizki dan dipanjangkan umur. Karena Allah menjadikan segala apa yang Allah takdirkan bagi hamba ada sebab-sebabnya. Di mana kita menjalankan sebab tersebut bukan bergantung kepada sebab sehingga menjadi nilai kepastian. Namun kita jalankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, penyempurna tawakal kita. Menjalankan sebab dan menggantungkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini, secara ringkas, birrul walidaini sababun likulli khairin. Berbuat baik kepada kedua orang tua sebab seluruh kebaikan. Wa sababu lidaf'i kulli syarr, dan sebab untuk menolak segala kejahatan. Niki ringkas dari keutamaan birrul walidain. Di mana Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepadanya. Baik dikala hidup ataupun sudah meninggal. Maka di antara bentuk ihsan kepada walidain dikala masih hidup adalah yang pertama, alit'amu wal kiswatu wal khidmatu wa ijabatu da'watihima. memberikan makanan, pakaian, dan khidmah bantuan serta ijabatu da'watihima, menyambut panggilan keduanya. Ini di dunia. Berbuat baik kepada mereka. Demikian pula di, termasuk berbuat baik kepada mereka, ta'atul awli awamiril walidain, yaitu taat kepada perintah kedua orang tua. Tentunya selama bukan maksiat. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati walidaika, maka taatlah engkau kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan seandainya walaupun orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah untuk keduanya. Membahagiakan orang tua. Dikala kita diperintahkan untuk meninggalkan dunia yang kita ada padanya, di mana seorang dikala melihat ini bukan maksiat karena rizkinya di tangan Allah, dan yang namanya lahan-lahan rizki Allah yang akan menempatkan, dan bentuk adalah barakallahu fikum, sebab yang paling pokok untuk meraih rizki adalah takwa. Di antara perbuatan takwa adalah melaksanakan perintah Allah. Di antara perintah Allah yang besar untuk kita taat pada kedua orang tua dalam hal yang bukan maksiat. Maka tentunya Rasul memerintahkan hal yang bukan maksiat. Wati walidaik, taatilah kedua orang tuamu, wa in amaraka an takhruja min dunya, walaupun seandainya mereka memerintahkan kau keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah untuk keduanya. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Tentunya ini semua selalu ditinjau dari timbangan syariat selama bukan maksiat. Datang Umar bin Khattab mengadukan tentang keberadaan putranya Abdullah, yang diperintahkan, yang mana Umar memerintahkan untuk dia menceraikan istrinya, namun tidak mau karena masih cinta. Maka datanglah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Ati abad, taatilah bapakmu." Dicerai istrinya. Dunia. Datang qadiyah yang sama di zaman Imam Ahmad. Ada seorang anak diperintahkan bapaknya untuk menceraikan istrinya, namun anaknya tidak taat. Akhirnya tahakum, mereka meminta penjelasan hukum kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tahu betul tentang si anak tadi dan istrinya. Maka anak tadi diperintahkan mempertahankan. Loh, bagaimana orang tua tadi? Bukankah Umar memerintahkan dan Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk taat kepada ayahnya? Abuka laisa bi Umar, bapakmu itu bukan Umar. Jawabannya demikian. Maksudnya apa? Di mana Umar ibn Khattab memerintahkan hal tersebut dengan basirah, dengan pandangan jauh, karena melihat ketidakbaikan yang ada. Sebagaimana Nabi Ismail diperintahkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim untuk menceraikan istrinya. Dikala Nabi Ibrahim berkunjung kepada putranya dari Palestina ke Mekah, jauh-jauh didapatkan hanyalah istri putranya yang ada. Ditanya, mana suamimu? Sedang pergi berburu. Bagaimana penghidupanmu? Waduh, susah. Tiap hari hanya makannya pas-pasan. dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan salam dariku. Dan khabarkan kepadanya, aku berpesan untuk mengganti palang pintu. Maka disampaikanlah. Nabi Ismail tahu itu bapaknya, itu tadi bapakku memesankan demikian, engkaulah palang pintuku yaitu istri. Maka aku ceraikan engkau. Kemudian beliau menikah lagi dengan orang yang lainnya. Datang dalam kejadian yang mirip, tidak didapatkan Nabi Ismail di rumahnya. Maka ditanyalah, ternyata mendapatkan wanita tersebut qanitah, taat ibadah, qanaah, menerima keadaan takdir Allah dan seterusnya. Maka berpesan, sampaikan salam dariku untuk suamimu dan perintahkan kepadanya an yusbita atababihi, untuk mengokohkan palang pintunya. Tidak dicerai. Nah, la ini barakallahu fikum, dengan sebab nazar yang jauh. Bukan semata-mata didasari senang atau tidak senang, namun karena maslahat yang diniyah, maslahat agama. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga dari sini tentunya juga demikian kembalinya kepada koridor batasan-batasan syariat. Semuanya bukan mutlak harus ditaati, namun kembali kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, termasuk diantara berbuat baik kepada kedua orang tua, hifzul janah lahuma wa taklimihima billin, yaitu merendahkan sayap, rendah diri kepada keduanya, dan berbicara pada keduanya dengan ucapan yang lembut. Ini bakti kita kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wala takul lahuma uff, jangan kau katakan pada kedua uff, keduanya uff, yaitu kalimat sanggahan yang paling ringan. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, maka ucapkanlah pada keduanya ucapan yang mulia. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua, alla yada'uahuma bismihima, janganlah memanggil keduanya langsung dengan namanya. Orang lain manggil dengan namanya, kita tidak memanggil dengan namanya. Namun panggillah dengan kelembutan, walaupun mereka non-muslim sekalipun. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah contohkan bagaimana adab seorang anak kepada ayahnya. Ketika bapaknya Azar itu seorang musyrik, menentang kepada ajaran Rasul, namun beliau dalam ayat tersebut selalu mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Inilah diantara adab yang harus kita perhatikan. Demikian pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dikala ayahnya seorang yang soleh memanggilnya ya abati, wahai ayahanda. Lah inilah tidak memanggil dengan namanya. Yang kelima adalah an yamsiya khalfahuma, berjalan di belakang keduanya. Ini haliyah, yakni situatis. Yang keenam an yardha lahuma ma yardha li nafsi wa yakrahu lahuma ma yakrahu li nafsi. Hendaknya dia meridhai bagi keduanya apa yang dia ridho untuk dirinya, dan dia membenci sesuatu menimpa keduanya dengan apa yang dia benci menimpa pada dirinya. Nimbang rasa. Kalau kita suka ya kita berikan kepada kedua orang tua. Kalau kita saja tidak senang, jangan diberikan kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, an yada'uahu lahuma bil maghfirati kullama da'a li nafsihi. Ini adalah tengah-tengah. An yada'uwa lahuma, mendoakan keduanya dengan ampunan selama kita berdoa untuk kebaikan diri kita, baik dikala mereka masih hidup atau sudah wafat. Berdoa pada keduanya, bahkan amalan yang paling bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal adalah istighfar lahuma, memintakan ampunan bagi keduanya, yaitu doa. Ini yang paling bermanfaat. Dan terakhir adalah disebutkan di sini, ikramu asdiqai alwalidaini, memuliakan yakni teman-teman baik kedua orang tua kita. Minabaril bir, diantara berbuat baik yang paling utama kepada kedua orang tua adalah an yasila wudda abi, untuk kita menjalin hubungan dengan teman-teman baik orang tua kita. Tentunya yang soleh, tentunya yang beriman, dan diantara orang yang cinta kepada sunnah. Maka di sini, ini diantara bentuk birrul walidain. Satu hal yang pokok untuk kita tanamkan pada diri kita adalah mahma badzalal insan min turuqil bir fa innahu la yujazi haqqahuma, yakni apapun, betapapun dan seberapapun seorang insan mencurahkan kebaikan dan jalan-jalan kebaikan untuk berbuat baik kepada orang tua, ini belum memadai bisa membalas hak keduanya secara totalitas. Lah ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama, birrul walidaini adalah ibadah, bukan bentuk balas budi. Yang kedua adalah berapapun kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua, ini belum sepadan dengan perjuangan mereka, dengan sebab, yaitu yang menjadi sebab adanya diri-diri kita. Sehingga dari sini, marilah kita berusaha untuk jangan sampai mencoreng diri kita, mencoreng dakwah ini terutama, yaitu dengan mengaji malah jadi jahat kepada kedua orang tua. Ini bukanlah ajaran ahli sunnah, ini bukanlah dakwah yang hak. Namun justru dengan kita belajar menjadi tahu hak-hak mereka, sampai-sampai Asma bintu Abi Bakar pun dikala ibunya itu masih musyrikah atau benci kepada ajaran Rasul, maka tetap Rasulullah memerintahkan untuk menjalin hubungan baik kepada ibunya tadi. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita baca di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.